Halaqah yang ketiga, penjelasan kitab Nawaqidul Islam karangan Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah. Dan di sana ada pembatal keislaman yang berupa akidah, berupa keyakinan, berupa i'tiqad, meyakini bahwasanya ada ilah selain Allah, meyakini bahwasanya hukum selain hukum Allah adalah lebih baik daripada hukum Allah, meyakini bahwasanya sholat tidak wajib, atau meyakini bahwasanya sesuatu yang diharamkan jelas di dalam agama, meyakini bahwasanya itu halal. Maka ini adalah keyakinan yang bisa membatalkan keislaman seseorang. Sebagaimana orang-orang munafik, mereka dahulu mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan mengucapkan Muhammadur Rasulullah, akan tetapi mereka tidak berkeyakinan dengan dua kalimat syahadat tersebut. Di dalam hati mereka, mereka tidak percaya bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Ini adalah bentuk kekufuran yang berupa keyakinan. Meskipun mereka mengatakan di hadapan Rasulullah SAW, innaka la Rasulullah, sesungguhnya engkau adalah Rasulullah. Tapi mereka tidak meyakini itu di dalam hati mereka. Dan Allah menghukumi mereka sebagai orang kafir. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la Rasulullah wallahu ya'lamu innaka la Rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Apabila datang kepadamu wahai Muhammad orang-orang munafik, qalu nashhadu innaka la Rasulullah, mereka berkata kami bersaksi bahwasanya engkau adalah Rasulullah. Ini dikatakan oleh orang-orang munafik, qalu nashhadu innaka la Rasulullah wallahu ya'lamu innaka la Rasuluh, dan Allah tahu bahwasanya engkau adalah Rasulnya. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun, dan Allah bersyahadat, bersaksi bahwasanya orang-orang munafik adalah berdusta. Berdusta di dalam ucapan mereka, mereka mengatakan aku bersaksi bahwasanya engkau adalah Rasulullah, akan tetapi dusta di dalam hati mereka. Yaqulu nabi al-sinatihim ma laysa fi qulubihim, mereka mengucapkan dengan lisan-lisan mereka apa yang tidak ada di dalam hati mereka. Hati mereka kufur, kufur dan mengingkari meskipun lisan mereka mengucapkan. Menunjukkan kepada kita bahwasanya di sana ada keyakinan yang bisa membatalkan keislaman seseorang. Demikian pula pembatal keislaman bisa berupa perbuatan anggota badan, seperti seseorang yang bersujud kepada selain Allah atau menyembelih untuk selain Allah SWT, maka ini adalah berupa perbuatan dan ini semua adalah termasuk kufur. Dan ini semua dinamakan dengan Nawaqidul Islam, yaitu perkara-perkara yang membatalkan keislaman seseorang. Mengetahui Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman, adalah perkara yang sangat penting. Seseorang mengetahui kebaikan untuk diamalkan dan mengetahui kejelekan supaya bisa terhindar dari kejelekan tersebut. Orang yang hanya mengetahui kebaikan tetapi tidak mengetahui kejelekan dikhawatirkan akan terjerumus di dalam kejelekan tersebut, disadari atau tidak disadari. Mempelajari kejelekan tujuannya adalah untuk supaya kita terjauh dan terhindari dari kejelekan tersebut. Ibrahim alaihissalam, beliau alaihissalam berdoa kepada Allah SWT, wajnubni wabaniya an na'budal asnam rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas. Beliau mengatakan dan berdoa kepada Allah, ya Allah, jauhkanlah aku dan anak-anakku dari menyembah berhala. Berdoa dengan doa ini, meminta kepada Allah supaya dijauhkan beliau dan juga keturunan beliau dari menyembah berhala. Berlindung kepada Allah dari kesyirikan. Karena orang yang terjerumus dalam kesyirikan, penyembahan kepada berhala, penyembahan kepada makhluk, maka dia telah keluar dari Islam. Beliau alaihissalam takut atas diri beliau, takut terjerumus ke dalam kesyirikan, demikian pula takut apabila ada keturunan beliau yang terjerumus ke dalam kesyirikan. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam, ya Allah, jauhkanlah aku dan juga keluargaku, keturunanku dari menyembah berhala. Padahal siapa beliau alaihi salam? Beliau adalah imamul muwahhidin, imamnya orang-orang yang bertauhid kepada Allah SWT. Beliaulah yang telah memecah berhala-berhala yang ada di kaumnya dengan tangan beliau sendiri. Dan beliau disakiti dan diuji karena mempertahankan akidah beliau, mentauhidkan Allah SWT. Dan beliau mengajak kaumnya, mengajak bapaknya, mengajak raja di zaman beliau untuk mentauhidkan Allah. Dan beliau mendapatkan ujian yang berat karena berdakwah kepada tauhid. Dilempar ke dalam api, dan dengan izin Allah SWT api tersebut menjadi dingin, dan ini semua adalah ujian yang berat bagi beliau alaihissalam. Akan tetapi meskipun demikian, beliau sangat takut apabila terjerumus ke dalam kesyirikan. Oleh karena itu beliau berdoa kepada Allah dan mengatakan, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Apabila beliau alaihissalam takut dengan kesyirikan tersebut, padahal beliau adalah imamul muwahhidin, imamnya orang-orang yang bertauhid, yang kita diperintahkan untuk mengikuti millah beliau, maka bagaimana dengan kita? Tentunya orang seperti kita harusnya lebih takut terjerumus ke dalam kesyirikan tersebut. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.